فإن الإسلام يحرص على مخالفة عادات أهل الجاهلية، والمقصود بذلك العادات التي هي مخالفة للشرع، ومنها ما هو كفر ومنها ما هو معصية. نعم، أجر الإسلام diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantara tujuannya adalah untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang buruk. Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini adalah semua kebiasaan yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara kebiasaan yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti kekafiran yang besar atau maksiat. Wa yahrisu al-Islam an yasmu bi abna'ihi liyattasifu bi kulli khuluqin karim wa yatakhallaw an kulli khuluqin dhamim liyakunu bidhalik qa'idin lil umam ila طريق السعادة والخير. Islam menganjurkan kepada kita, kepada anak-anak kita, agar kita menjadi satu generasi yang istimewa, yang memiliki sifat yang mulia, akhlak yang baik, adab yang tinggi, dan jauh dari akhlak yang buruk, sehingga berhak menjadi pimpinan seluruh umat yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kebaikan di dunia dan di akhirat. فهذه بعض خصال أهل الجاهلية التي حذرنا منها الإسلام، وعلى المسلم أن يحذر منها، وقد اتصف بها بعض المسلمين وخالفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على البيضاء، أي على الطريق الواضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. Ya, di sini akan disebutkan beberapa sifat jahiliyah yang menentang agama kita yang suci ini, dan kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Begitu pula sifat-sifat yang buruk yang ada pada sebagian dari kaum muslimin, karena mereka menentang Nabi mereka alaihissalatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian di atas hal yang jelas, ini agama yang jelas, malamnya seperti siang, barang siapa yang menyimpang darinya pasti dia binasa. Al-khaslatu al-ula من صفات أهل الجاهلية دعاء الأولياء والصالحين، ولا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الدعاء عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. في أنظر perkara جاهلية yang harus kita waspadai dan kita tinggalkan, yaitu adalah berdoa kepada para wali dan kepada orang-orang saleh, karena itu merupakan perkara jahiliyah dan itu merupakan perbuatan syirik. Berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh di dalam beribadah, yaitu berdoa. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Wa qad kana ahli al-jahiliyah yad'una al-asnam wa yad'una as-salihin li dhannahum annahum yuqarribuna ila Allah. Kama qala subhanahu an ulaika al-kuffar annahum qalu ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني orang-orang jahiliyah dari kalangan kafirin dan musyrikin, mereka menyembah berhala atau yang lainnya, dan mereka meyakini bahwa berhala atau orang-orang soleh yang mereka sembah itu, yang mereka minta itu, mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bantahan terhadap mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali tandingan bagi Allah, mereka menyembah mereka itu selain Allah, mereka mengatakan bahwa kami beribadah kepada mereka tiada lain dan tiada bukan kecuali agar sembahan-sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Fayajibu ala al-muslim an yad'u Allah subhanahu wa ta'ala alladhi qala fil Qur'an amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yujibu al-muttarra. Wajib bagi seorang muslim untuk berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kebaikan dan menjauhkan dari segala keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan dan keburukan yakni selain Allah? Tidak ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khaslatu al-thaniyah من خصال أهل الجاهلية التفرق والتنازع، وهذا الوصف اتصف به اليهود واتصف به النصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة kulluha fi an-nar illa wahida. Di antara perkara jahiliyah yang kedua, yaitu adanya perpecahan dan pertentangan dan perselisihan, yakni tidak ada persatuan. Ini merupakan sifat dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, orang-orang Yahudi mereka terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara mereka terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang selamat. Fal iftiraq wa tanazu' min khisali ahli al-jahiliyah. Wa qad haddharana Allah subhanahu wa ta'ala min dhalik. Faqala fil Qur'an. Wa la takunu min al-mushrikin. Min al-lazina farraqu dinahum. وكانوا شيعة. وقال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Nah, perselisihan dan perpecahan jelas ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah atau bercerai-berai dalam agama mereka. Dan mereka bergolongan-golongan. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah oleh kalian nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah beri kepada kalian. Ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, maka Allah satukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda lil muslimin an yattahidu wa an yakunu ikhwanan kama qala sallallahu alaihi wa sallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ih. Maka kaum muslimin wajib bagi mereka untuk bersatu, karena mereka adalah bersaudara. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Orang mu'min, perumpamaan persaudaraannya dengan mu'min yang lain seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. كذلك من خصال أهل الجاهلية التي حذرنا منها الإسلام التقليد الأعمى. فدين الجاهلية مبني على تقليد الآباء كما قال عز وجل عنهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Perkara sifat jahiliyah atau hal-hal jahiliyah yang ketiga ditulis di sini oleh penulis, yaitu taqlidul a'ma. Yang dimaksud dengan taqlidul a'ma yaitu mengikuti nenek moyang walaupun mereka itu keliru. Maka agama jahiliyah dibangun di atas taqlid, dan ini merupakan kaidah yang besar bagi semua orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami setiap mengutus seorang yang memberikan peringatan dari sebelum engkau wahai Nabi di satu daerah, kecuali orang-orang yang kaya atau yang memiliki jabatan di antara mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti mereka saja. Wa qala subhanahu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana. Fattaqlid wattasab lil 'adat aw lil ashkhas aw lit tawa'if aw lil aba' la yajuzu fi din al islam in kana yata'assab lahum ma'a mukhalafati al haqq. Iya. Penjelasan berikutnya bahwa termasuk yang terlarang di sini dalam bab ini adalah seorang yang taklid dengan kelompok atau dengan perorangan atau siapa saja yang keliru. Nah, ini apabila diikuti maka ini termasuk ke dalam larangan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, ikutilah oleh kalian wahyu yang Allah turunkan, maka mereka berkata, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah sekiranya syaitan mengajak mereka ke neraka sa'ir yang membakar, siksa neraka sa'ir, apakah mereka juga ikut? Walidhalika hadzara al-ulama كأبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من العلماء، حذروا من تقليدهم وبينوا أنه لا يجوز التعصب لأقوالهم، لأن الواحد منهم يصيب ويخطئ. على كرهت para ulama, para imam kita seperti Imam Abu Hanifa رحمه الله, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Ahmad rahimahullah, dan yang lainnya, mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak taklid dan ta'assub kepada ucapan mereka. Sebab mereka adalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Maka kewajiban kita adalah mengikuti dalil yang mereka sampaikan. كذلك من خصال أهل الجاهلية أنهم يحتجون بالكثرة ويعتبرون هذا دليل على صحة قول هذه الكثرة ولا يلتفتون إلى الدليل، وهذا من الخصال التي ذمهم عليها القرآن. Perkara yang keempat, di antara perkara jahiliyah, yaitu bahwa orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu ada pada suara terbanyak, dan mereka tidak memandang sama sekali kepada dalil Pokoknya apabila mereka mayoritas, suara terbanyak, maka mereka di atas kebenaran. Maka mereka tertipu dengan suara mayoritas. Mereka menganggap bahwasanya sesuatu yang hak adalah berdasarkan suara mayoritas. Dan mereka menganggap bahwasanya kebatilan ada pada suara yang minoritas. Ini merupakan sifat orang-orang jahiliyah. ولذلك ذم القرآن الأكثرية إذا كانوا على الباطل، فقال سبحانه وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وقال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال سبحانه وما آمن، يعني لنوح، وما آمن معه إلا قليل، وقال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah dengan tegas pemikiran jahiliyah ini, yakni bahwa suara terbanyak itu hak. Maka dibantah oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Ini kami dapati kebanyakan dari mereka dari perjanjian untuk taat. Wa iwajadna aktsarahum lafasiqin. Ini yang kami dapati, ini kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mayoritas manusia mereka tidak tahu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa justru yang sedikit dari hambanya yang di atas hak, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ma amana ma'ahu. Yani tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh kecuali illa qalil, kecuali sedikit. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan jika kalian mengikuti mayoritas atau kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. كذلك من خصال اهل الجاهليه التي حذرنا منها الاسلام الاحتجاج بما عليه الاقدمون، كما قال عز وجل عنهم أنهم قالوا فما بال القرون الأولى، فما كان عليه الأقدمون هو الحق، وإذا جاءهم الرسل بدين الله الحق قالوا هذا دين جديد لا نعرف عليه الأقدمون. Yang kelima di antara perkara jahiliyah adalah orang-orang kafir apabila disampaikan kebenaran, maka mereka akan mengatakan bahwa kami hanya mengikuti apa yang ada pada pendahulu kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang jahiliyah yang pertama. Maka mereka mengatakan fama bal qurunil ula. Bagaimana dengan generasi-generasi yang pertama dahulu? Yaitu mereka menganggap bahwa kalau generasi terdahulu tidak beriman, maka kami pun tidak beriman. Itulah alasan mereka tidak mau beriman. Begitu pula kita mendapati atau kau mendapati bahwa kebanyakan dari umat ini apabila disampaikan atau mendengar yang hak, disampaikan yang hak, maka dia mengatakan bahwa ini adalah agama yang baru yang kami tidak mendapatinya dari para pendahulu kami. كذلك من خصال أهل الجاهلية أنهم يستدلون بأن ما يتمسك به الضعفاء من الناس ليس هو الحق، لذلك قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء، وقال الله عنهم أنهم قالوا في القرآن أهؤلاء أي الضعفاء من الله عليهم من بيننا، فقال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين. Di antara perkara jahiliyah yang keenam, bahwa mereka orang-orang jahiliyah menganggap bahwa orang-orang yang lemah itu tidak di atas kebenaran. Saya tambahkan sedikit di sini, dimaksud dengan orang-orang lemah yaitu bahwa memang kebanyakan pengikut para rasul adalah orang-orang yang tidak dipandang, dan kebanyakan yang menentang para rasul mereka adalah orang-orang yang kuat hartanya dan jabatannya, sedangkan yang mengikuti para rasul adalah orang-orang yang lemah. Seperti kalau kita ambil contoh seperti Bilal atau yang semisalnya. Nah, maka orang-orang jahiliyah yang merasa diri mereka kaya dan punya jabatan yang tinggi, mereka mengatakan begini, anu'minu laka wattaba'akal ardalun, apakah kami akan beriman kepada engkau wahai Nabi, sedangkan yang mengikutimu hanya orang-orang lemah saja. Mereka juga mengatakan, ahaula, apakah mereka orang-orang lemah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan kami tidak diberi? Maka Allah membalas ucapan mereka, alaisallahu bi'alami bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu siapa hambanya bersyukur? Siapa yang mau bersyukur akan diberi nikmat oleh Allah hidayah, walaupun mereka dipandang lemah. Kalau mereka orang yang kuat atau kaya atau punya jabatan yang tinggi, tapi mereka tidak mau beriman, maka mereka tidak berhak mendapatkan hidayah. ولذلك كان أغلب أتباع الرسل هم الضعفاء، كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله هرقل من يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان إنما يتبعه ضعفاء الناس ومساكينهم. قال هرقل وهكذا هم أتباع الرسل، يعني الضعفاء والمساكين. Iya, memang bahwa pengikut para rasul umumnya adalah mereka orang-orang yang dipandang lemah di masyarakat. Oleh karena itu, ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu, waktu itu dia masih musyrik, ditanya oleh Raja Heraklius, siapakah yang mengikuti Muhammad itu? Maka Abu Sufyan mengatakan waktu itu, du'afa'una wa masakin minna, yaitu orang-orang yang lemah di antara kami dan orang-orang miskin di antara kami. Maka Raja Heraklius mengatakan, demikianlah pengikut para rasul. كذلك من خصال أهل الجاهلية أنهم يقتدون بما عليه الجهال العباد، وكذلك من فسق من أهل العلم. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأهل الجاهلية يقتدون بهؤلاء، يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم في ذلك. Yang ketujuh, ya di antara perkara jahiliyah yang ada pada mereka, yaitu mereka mengikuti tokoh-tokoh agama yang fasik dan abid yang bodoh. Maksudnya mengikuti di sini yaitu apabila para tokoh agama itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka mengikuti. Begitu pula sebaliknya, apabila para tokoh agama itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka mereka mengikuti saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para rahib dan para pendeta atau pastor, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi dari jalan Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang mereka telah sesat sebelumnya, dan mereka banyak menyesatkan manusia, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. كذلك من خصال اهل الجاهليه انهم يرمون اهل الدين بقله الفهم وضعف العلم، كما قالوا لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أي لا فهم عندهم. وهكذا وجد في الأمة من يرمي أهل العلم وأهل الدين والصلاح بقلة الفهم وعدم فقه الواقع وغير ذلك. Yang kedelapan di antara perkara jahiliyah yang ada pada mereka, bahwa mereka menuduh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka orang-orang saleh itu dituduh sebagai orang-orang yang bodoh, sebagai orang yang kurang ilmunya atau pemahamannya kurang atau lemah ilmunya. Nah, hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kaumnya Nabi Nuh. Mereka berkata, kami tidak melihatmu wahai Nuh, yang mengikutimu itu kecuali orang-orang yang aradhiluna badir ra'i. Yani orang-orang yang lemah di antara kami, yang terhina di antara kami, yang badir ra'i maksudnya adalah yang kurang dalam pemahaman mereka. Subhanallah. Dan ini ternyata ada pada umat kita. Ada sebagian orang yang menghina ulama, menghina ahlul haq. Mereka menuduh ulama sebagai ulama yang tidak mengerti wakil kenyataan. Bahkan ada yang menghina ulama sebagai ulama head atau nifas, atau yang semisalnya menghina ulama atau orang-orang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu. Ini merupakan perkara jahiliyah yang besar yang ada pada mereka. Nasallahu alaihi wasallam. كذلك من خصال أهل الجاهلية كان منهم من يغلو في أهل العلم والصلاح، ولذلك قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Yang kesembilan di antara perkara jahiliyah, yaitu ini lawan daripada yang poin yang kedelapan. Kalau yang kedelapan adalah menghina ulama, kalau yang ini ghulu dengan ulama, berlebihan dengan orang yang berilmu, mendudukkan orang yang berilmu atau orang yang saleh pada derajat yang seharusnya tidak seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam wa alafia. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini merupakan perkara jahiliyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian, berlebihan di dalam agama kalian. Janganlah kalian berbicara tentang Allah tanpa hak. Maksudnya adalah ini orang-orang Nasrani, mereka mendudukkan Nabi Isa pada derajat ketuhanan. Itu ghulu, berlebihan. Begitu pula Yahudi mendudukkan Nabi Uzair pada derajat ketuhanan. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh, tentang umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Mereka berkata, "Wa qalu la tadharun." Mereka berkata, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan berhala-berhala kalian. Janganlah kalian meninggalkan patung-patung. Di antaranya adalah Waddan, patung yang bernama Wad, kemudian patung yang bernama Suwa, patung yang bernama Yahud, patung yang bernama Ya'uk, dan patung yang bernama Nasrah. فهذه من خصال أهل الجاهلية التي لا بد للمرء أن يحذر منها. وهذا الغلو في الصالحين ظهر في الأمة في طائفتين، في الشيعة الرافضة الذين يسبون صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ويغلون في الأئمة الاثني عشر في علي والحسن والحسين وغيرهم رضي الله عنهم، وكذلك في عباد القبور الذين يغلون في الصالحين ويبنون المساجد والقباب على القبور، وهذا كله لا يجوز. Oleh karena itu, Islam larang keras ghulu berlebihan terhadap orang-orang yang saleh, yakni mendudukkan mereka pada derajat yang tinggi yang menandingi, bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala atau bahkan lebih daripada itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok dari umat ini yang berlebihan dalam bab ini, yaitu yang pertama adalah kelompok Syiah. Mereka ini adalah kelompok yang sesat dan mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat. Kemudian mereka ghulu berlebihan terhadap para imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan, kemudian Husain dan seterusnya. Ada 12 imam yang mereka anggap sebagai imam yang maksum. Jelas ini merupakan ghulu berlebihan terhadap mereka. Dan itu merupakan perkara yang sesat. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok Kuburiyun, Sofia, yang mana mereka itu mengagungkan para masyayikh, orang-orang saleh, tokoh agama yang sudah meninggal, dan bahkan mereka meyakini bahwasanya tokoh-tokoh agama yang sudah meninggal itu bisa memberikan manfaat dan bisa menolak kemudaratan selain Allah. كذلك من خصال أهل الجاهلية أنهم ينسبون الباطل إلى أهل الحق، فنسبوا إلى سليمان عليه السلام أنه كان يفعل السحر، فرد الله عليهم وقال وما كفر سليمان. وهكذا نسبوا لإبراهيم عليه السلام أنه كان من اليهود أو من النصارى، فرد الله عز وجل عليهم فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان ولم يكن من المشركين. Yang ke-10 di antara perkara jahiliyah adalah menuduh mereka, ini orang-orang jahiliyah, menuduh orang-orang yang di atas kebenaran, orang-orang yang saleh, bahkan para nabi sekalipun dituduh mereka itu sebagai di atas kebatilan. Contohnya seperti orang-orang Yahudi, mereka menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir. Mereka menuduh bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan ilmu sihir. Maka Allah azza wa jalla membantah mereka. Allah taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Tidaklah kafir Nabi Sulaiman, walakin asyyatina kafir. Akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mengajarkan ilmu sihir. Begitu pula orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah Yahudi dan Nasrani. Allah menurunkan firman-Nya, "Ma kana Ibrahim Yahudi wala Nasraniya." Bahwa Nabi Ibrahim tidaklah Yahudi, ini bukanlah dia Yahudi dan bukan pula Nasrani. Begitu pula sebagian dari umat ini, mereka menuduh bahwa orang-orang yang soleh di atas kebatilan agar diterima kebatilan yang ada pada mereka. Contoh orang Syiah. Orang Syiah menuduh atau menyatakan bahwa Ahlul Bait, para imam Ahlul Bait yang suci itu mereka anggap, yakni beragama Syiah seperti mereka. Subhanallah. Nah. كذلك من خصال أهل الجاهلية اعتقادهم أن أفعال السحرة والمشعوذين هي كرامات للأولياء، كما يفعل بعض أو الصوفية حينما يفعلون السحر والشعوذة ثم بعد ذلك يقولون إن هذه كرامات الأولياء، فربما يأكل النار أو يطعن بطنه بالسكين ويقول هذه هي كرامات للأولياء، وهي شعوذة ومن أعمال الشياطين. Yang ke-11 di antara perkara jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah meyakini bahwa tukang sihir dan dukun mereka adalah memiliki karamah seperti karamahnya para wali. Mereka meyakini bahwa mereka itu, para dajjal itu yang menyesatkan banyak orang, yaitu tukang sihir dan dukun, mereka dianggap memiliki kemuliaan di sisi Allah. Seperti orang Yahudi tadi menisbatkan kepada Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman tukang sihir. Di zaman kita ini ada sebagian orang yang makan api dimasukkan dalam mulutnya, atau menusuk dengan pisau di perutnya, atau yang lainnya. Kalau kita di Indonesia namanya debus, mereka anggap itu sebagai orang-orang yang memiliki karamah, kemuliaan di sisi Allah. Maka sekali-kali tidak, justru itu merupakan amalan syaitan. Dengar ya, Khoah. Mau dilanjut atau? Yuriduna. Atau mau tanya barangkali? Sempatan ya, Khoah, untuk bertanya kepada Syekh. Syekh menawarkan antum untuk bertanya. Oh, boleh ya, Khoah, tanya. Mumpung beliau ada di depan kita. Hah? Ay, yuriduna muasalah hatta adhan al-isha wa ba'da al-adhan mungkin. Al-asilah. كذلك من خصال أهل الجاهلية أنهم يغترون بالدنيا، فعندهم أن من أعطاه الله الدنيا فهو الذي قد أكرمه الله، فذكر الله عز وجل أنهم قالوا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وقال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، فكانوا يظنون أن من أعطاه الله الدنيا فهو الذي يحبه الله، ومن كان فقيرا فهذا لا يحبه الله. فقال الله عز وجل في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أي بالدنيا فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال الله كلا. Di antara perkara jahiliyah yang ke-12, bahwa orang-orang jahiliyah meyakini bahwa apabila seorang diberi harta kaya raya, berarti mereka diridhoi oleh Allah, walaupun mereka itu kafir dan musyrik. Dan mereka meyakini bahwa yang miskin atau fakir berarti tidak diridhoi oleh Allah. Itulah keyakinan orang-orang jahiliyah. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, mengisahkan tentang ucapan mereka, kami lebih banyak harta kami dan anak-anak kami, pasti kami tidak akan disiksa. Maka Allah membantah mereka. Apakah mereka menyangka bahwa ketika kami beri kepada mereka harta dan anak-anak, yakni apakah mereka mendapatkan kemuliaan dengan itu? Apakah kami akan beri mereka kebaikan? Bala yashurun, mereka tidak menyangka, tidak merasa bahwa sebenarnya bukan disitulah letak kemuliaan seorang, bukan disitu letak ridha Allah bagi seseorang, bukan pada harta. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa ketika kami beri kepada mereka harta untuk mereka itu merupakan kebaikan buat mereka. Sungguh dengan harta yang kami beri kepada mereka itu agar mereka bertambah banyak dosa dan bagi mereka siksa yang menghinakan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun manusia ketika kami uji mereka, Rabb-nya dengan Allah memuliakan dengan Allah beri harta dan kenikmatan berupa harta. Kemudian hamba itu mengatakan, Rabbku memuliakan saya. Adapun apabila kami uji manusia itu, kami sempitkan rezekinya, tiba-tiba dia mengatakan, Rabbku menghinakan saya. Kala, sekali-kali tidak demikian. Yakni, apabila Allah memberi harta kepada seorang, belum tentu itu merupakan suatu kemuliaan. Begitu pula apabila seorang diberi kemiskinan, belum tentu itu merupakan kehinaan. Tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketaatan kepadanya. Kadzalika min khasal ahli al-jahiliyah az-zuhd fil haqq idza kana 'inda ad-du'afa. Kama qala subhanahu wa taala 'anhum annahum qalu haula'i manna Allahu 'alayhim min bainina, ay haula'i ad-du'afa. Manna Allahu 'alayhim min bainina. وقالوا كذلك لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه الضعفاء. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد هؤلاء الضعفاء بل علمهم الخير وكن معهم. Hanya yang terakhir ini akhwah, karena habis ini azan. Yang ke-13 yaitu mereka tidak mau mengikuti yang hak karena mereka menganggap bahwa yang mengikuti hak itu orang-orang yang lemah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka ini, orang-orang jahiliyah ini. Ini mereka mengatakan, apakah mereka orang-orang yang lemah ini yang Allah beri kepada mereka kebenaran, yakni kita enggak diberi? Yani mereka menganggap bahwa kalau yang lemah-lemah itu diberi, maka itu bukan perkara yang hak pada mereka, maka mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka juga mengatakan, sekiranya kebaikan itu, yani sekiranya itu baik, tentu mereka orang-orang lemah itu tidak akan mendahului kami. Yani seolah-olah bahwa kebenaran yang ada pada orang-orang lemah itu dianggap sebagai sesuatu yang batil. Sekiranya itu hak, mereka tentu lebih dahulu daripada orang-orang yang lemah. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya untuk berkata, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Janganlah engkau wahai nabi mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pada pagi dan sore." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk sabar bersama orang-orang yang lemah, sabar dengan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka itu lemah, dipandang lemah oleh kebanyakan manusia. Alaihissallahu bi'alami bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa. InsyaAllah tutam al-muhadarah di yom akhar. Wa asalullah azza wa jal an yuwaffiqana jami'an li ta'atih. وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا خصال أهل الجاهلية، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لكم على حضوركم واستماعكم. سمعنا قول الله سبحانه وتعالى قال الله berikan taufik pada kita untuk taat kepada-Nya dan beri kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Dan agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dari perkara-perkara jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah. Sungguhnya Allah Maha mendengar doa, dan terima kasih atas kehadirannya buat ikhwan sekalian. Ba'dal adzan insyaallah. Habis adzan, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya, adzan dulu ya.